Taib, tentang pembunuhan. Nah, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq. Telah kita jelaskan pada hadis di Arba'in Nawawiyah pada nomor yang ke-14. Kan bisa rujuk sana kembali. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahayanya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 dan seterusnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yafal dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yukhlad fihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila 'amalan salihan fa ulaika yadkhuluna fa ulaihi bi sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu billahi mataba. Taib, di surah Al-Furqan ini pembunuhan membunuh jiwa termasuk kabair dzunub. Demikian pula di surah Al-Baqarah pada ayat 178 dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, ditetapkan bagi kalian dalam membunuh itu ada qisas. Al-hur bil hur wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil unth bil untha. Jadi tulis di situ adalah kita jelaskan tentang rincian pada Al-Arba'in Nawawiyah. Sekarang tinggal pertanyaan saja. Pertanyaan, al-hur bil hur wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa. Sekarang kalau ada budak yang bunuh tuannya, budak yang bunuh tuannya, enggak itu budak tadi dibunuh apa enggak? Dibunuh. Baik. Kalau tuan membunuh budaknya, ini kifli. Kiflun. Bagian. Yang memiliki bagian dul kifli. Hah? Kalau tuan membunuh budaknya, apakah tuannya dibunuh? Ya Rahman. Dibunuh apa enggak? Enggak. Hamzah. Dibunuh. Ala khilaf bain ulama, sebagaimana kan dibunuh, sebagian tidak. Kalau jumhur bagaimana? Dibunuh apa enggak dibunuh? Hah? Tidak dibunuh. Berkaitan orang tua yang membunuh anaknya, apakah orang tuanya dibunuh Ibrahim? Dibunuh? Eh? Tidak dibunuh. Nah, sebagian lagi nah, dibunuh, tapi rajih tidak dibunuh. Kalau sebaliknya anak membunuh orang tuanya, ya Hanan. Dibunuh. Endang rezeki. Orang kafir yang bunuh orang muslim, gimana orang kafir yang dibunuh apa enggak? Dibunuh. Ibrahim, kalau orang muslim membunuh orang kafir, orang muslim dibunuh apa enggak? Tidak dibunuh. Tadi sebutkan kalau ada satu kabilah dengan kabilah lain, kemudian kabilah di sini menuduh, karena mungkin dari kabilah sini ada yang mati, yang mengatakan yang membunuh kabilah ini. Apakah diterima? Nah, begitu saja. Elias, diterima apa tidak diterima? Hah? Ya Rabi, diterima apa tidak? Anna Zubair, terima apa enggak? Kalau ada bukti diterima. Kalau ada bukti diterima. Kalau enggak ada bukti, bagaimana? Ya apa? Dicambuk. Kabilahnya 50.000 manusia dicambuk semua. Ayo Taufik. Saya sebutkan ini, sudah kita sebutkan dalam daras Muhammad. Sudah diketahui, ada buktinya. Kalau ada buktinya, misalnya mereka 10.000 membunuh satu orang, ya sudah bunuh semua. Enggak ada buktinya. Siapa menyebutkan dari sini sebanyak 50 bersumpah atas nama Allah bahwa memang kabilah di sini betul-betul membunuh yang ada di sini, atau mengatakan ini fulan ini membunuh yang ada di kabilah ini. Setelah itu orang yang di sini ini akan dibunuh. Nah, sumpah. Tapi kalau nanti sumpahnya dusta, pada yaumul kiamah azabnya sangat besar. Ada kisah Qais bin Dubabah dan Hisham. Hisham bin Dubabah. Kedua orang ini masuk Islam, datang ke Madinah. Kemudian Qais bin Dubabah mendapatkan saudaranya, yaitu Hisham, terbunuh di tempat kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Qais dan juga orang lain dari kabilah Fihr untuk menanyakan perihal ini. Ternyata tidak ada yang tahu. Hanya ada seorang namanya Fihri dari kabilah Bani Najjar ini menebus Hisham. Jadi kalau seandainya diketahui pembunuhnya, maka orang yang membunuh tersebut akan dibunuh oleh Qais bin Dubabah. Nah, tidak ada saksi. Dan betul-betul terbunuh di kampung tersebut, di kabilah Bani Najjar, maka namanya Fihri dari kabilah Bani Najjar menebus kepada Qais bin Dubabah dengan menyerahkan 100 ekor unta. Namun demikian datang syaitan di malam hari membisikkan kepada Qais bin Dubabah, jadi apakah engkau ridho dengan begitu? Hanya dengan dikasih 100 ekor unta. Setelah melakukan bisikan ini, Qais bin Dubabah marah sekali. Hanya mendatangi Fihri, mafaramahu bisahrah. Fasaddaqahu hatta mat. Akhirnya Qais bin Dubabah melempar kepala dari Fihri ini dengan batu yang besar, saya itu ia himpit sekalian sampai mati. Akhirnya dia kembali ke Makkah dalam keadaan kafir, murtad dari agama Islam. Ini ya syahid bahwa apa yang sunnah Rasulullah SAW, la yazal rajul fi fusah min dinihi imal musim daman harama. Jadi seorang itu akan senantiasa lapang dalam agamanya selama dia itu belum jadi membunuh, yaitu darah yang diharamkan, membunuh satu jiwa. Dan juga awal ma yuhasab yukdha bihi yaumul qiyamah fid dima, jadi yang dihisab, diputuskan pertama kali di yaumul qiyamah tentang darah. Ini berkaitan antara dirinya dengan orang lain. Ini perhatikan baik. Ayat yang berkaitan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihisab pertama kali adalah as-salah. Ini perbedaan. Hubungan dia dengan manusia yang lain yang dihisab pertama kali apa? Darah. Hubungan dia dengan Allah yang dihisab pertama kali adalah as-salah. Nah. Suatu hari Rasulullah SAW melihat Ka'bah, ma a'zamu hormatik wa ma atyabu, alangkah agungnya kehormatanmu, alangkah nah, bagusnya dirimu, walakin hormatul muslim a'zam mink, akan tapi kehormatan seorang muslim itu lebih utama daripada kamu. Demikian Rasulullah menyatakan, "Lau istama'a ahlus sama wa ahlul ard fi qatli al-muslim la ahraqahumullahu an-na'am bin nar." Seandainya penduduk langit, siapa itu? Para malaikat. Dan penduduk bumi, mereka bersepakat untuk membunuh seorang muslim, maka sungguh Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Oleh itulah Abdullah bin Abbas ketika ditanya, man qatala mu'minan muta'ammida hal lahu min taubah, apakah orang yang bunuh orang mukmin dengan sengaja itu masih adakah taubat? Beliau mengatakan la, tidak ada taubat. Seraya menyebutkan firman Allah, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiballahu 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Kemudian para ulama menakwilkan bukan berarti mutlak tidak diterima, akan tapi betul-betul nam li ta'zimi qadri al-mu'min, betul agungnya kadar seorang mukmin. Ini kalau jumhur mengatakan diterima tobatnya selama bertobat dengan tobat yang nasuha, tobat yang sebenarnya. Dan ayat ini dijadikan sebagai dalil bagi mereka orang Mu'tazilah bahwa qatil mukmin muta'ammidan mukhallad finnar, yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu akan kekal di neraka. Dan ini tentunya bisa dibuktikan dengan dalil-dalil lain, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok orang mukmin yang mereka itu saling bunuh-membunuh, saling berperang. Di sini Allah masih menyebutkan bahwa mereka adalah orang beriman. Demikian pula innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada syahid wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain daripada syirik bagi yang Allah kehendaki. Demikian pula terusan dari surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Asyahid di awal, di ayat yang pertama surah Al-Furqan 8 disebutkan di situ akan masuk neraka. Nah, yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah, dilipat gandakan nanti azabnya yaumil qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Tapi ada pengecualian pada ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubdillahu sayiatin hasanat wa kana Allahu ghafur rahima. Nah, dari sinilah menunjukkan bahwa orang yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja selama dia bertobat, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, dari hadis yang mulia ini tentunya banyak faedahnya. Nah, fawaid min hadal hadis. Coba sekarang tugas kalian. Coba siapa yang menyebutkan di antara faedah dari hadis ini? Hasan. Coba sebutkan di antara faedah hadis ini. Harith. Nah, bagaimana cara istinbat? Nah, dipikirkan, jangan main-main, pikirkan, latihan. Yom sehabis satu hadis bisa dijadikan 1000 faedah. Nah, sekarang kalian sebutkan di antara faedahnya. Aidil kalam. Naam, tahrimul qatl bi ghairi haq. Naam, taib. Tahrimul qatli bi ghairi haq. Haramnya pembunuhan tanpa alasan yang benar. Anda imam. Al-Qadr Qadidulak mala. Nah, bidulm, pembunuhan dari adakan al-dulm. Mana syahidnya? Nah, dulma alaihissalam nafsin yuktal mudul. Nah, dulma dari kezoliman. Nah, pembunuhan bisa dikatakan kezoliman. Nah, wa'idun khuturah ma'ala qatrin nafsi allati haramullahu illa bilhaq. Jadi bahayanya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wa'idun nama siapa menyebutkan? Siapa menyebutkan? Abdullah. Baik, bayanu na'am. Bayanu aziman sunnah sunnatan sayyi'ah. Aw bayan na'am khutuh man sunnah sunnatan sayyi'ah. Di penjelasan tentang bahayanya orang yang menghidupkan sunnah kejelekan. Nah, bahaya sekali. Jadi kalau ada nanti orang-orang mengikuti, dia akan terus mendapat dosa. Aku. Apalagi coba diistimbat hadis ini fawaidnya. Al-Rahman. Saya menyebutkan anak insan ladina yasuna fid dunya min awladi Adam. Jadi bahasa manusia yang hidup di dunia ini semua dari anaknya Adam. Jadi nenek moyang kita satu. Nah, ini Adam. Apa lagi? Ada menyebutkan Zulfa Anta akbar. Satu hadis bisa beberapa faedah. Enggak dengar sih. Kamu dengar no? Enggak dengar. Apa? Aidam qatlul mu'min. Nah. Fi dilalah ala aidam qatlul mu'min. Baik. Dalamnya di sini ada nah besar ya perkara pembunuhan orang mukmin. Saya sebutkan bagaimana cara pembunuhan mayat dalam Qabil wa Habil. Ini jumhur menyatakan demikianlah jumhur. Ada di sana ada pendapat Ad-Dhahhak bahwa Qabil wa Habil ini dari Bani Israel, bukan anak Adam. Yang rajih tetap anak Adam. Qabil, nam, Wahabil, Qabil, pakai iya. Ini bukan Qabil, Qabil, Wahabil. Bagaimana kemarin, ya Umar, fabasallahu raba, yabhasu fil ardi kayfa yuwari sawata akhi. Nah. Ya Allah mengirim burung gagak bagaimana cara menguburkan saudaranya. Dua burung gagak yang bertarung, salah satu mati. Maka gagak satunya tadi menggali tanah, setelah itu menguburkan yang satunya. Kemudian ini ditirukan oleh Qabil untuk menanam atau mengubur Habil. Nah. Ya, tadi disebutkan maksudnya ada sebagian sahabat yang murtad. Siapa tadi? Qais bin Dubabah. Nah. Qais bin Dubabah, di sana ada Abdullah bin Abi Syarh yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Nah, di sini tetap dikatakan sebagai sahabi. Kalau yang di sini Qais bin Dubabah tidak bisa dikatakan sahabi, walaupun dia pernah masuk Islam, karena harus meninggal dalam kondisi beragama Islam. Taibulah nasi.